Jelas insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah melalui atau telah berlalu seper 2/3 dari bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki 10 hari bulan Ramadan, yang mana inilah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah. Atau malam pada 10 Ramadan adalah malam yang paling mulia indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi pula kita akan berpisah dengan Ramadan, maka hendaknya kita semua untuk mengoreksi diri kita masing-masing, apa yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan ini yang telah lalu. Hendaknya kita mengoreksi diri kita. Mungkin saja atau terkadang kita tidak akan bertemu lagi di bulan Ramadan pada tahun depan. Oleh karena itu, gunakanlah sisa-sisa dari bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Syahr Ramadan merupakan fursah, merupakan kesempatan yang sangatlah mulia, yang sangatlah besar. Kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak amalan saleh. Kesempatan bagi engkau, wahai orang yang masih berada di atas kemaksiatan, wahai orang yang masih berada di atas dosa, kesempatan bagimu untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi fi kulli lailatin utaqa'un minan nar. Pada bulan Ramadan ini, di setiap malam harinya, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebaskan kita dari api neraka pada bulan Ramadan ini, maka kapan lagi waktunya? Kapan lagi kita akan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan kita akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tidak bertaubat pada bulan Ramadan ini? Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka seorang hamba keluar, dia masuk pada bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan belum terampunkan dosa-dosa dia, belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang dia perbuat. Dia masuk bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dan belum bertaubat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dia masih melakukan kebiasaan dosa yang dia lakukan. Tidak ada bedanya antara Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Inilah kerugian dan kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang yang demikian keadaannya. Celaka orang yang masih berada di atas kemaksiatan, belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia keluar dari bulan Ramadan dan masih belum terampunkan dosa dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing, dan juga hendaknya kita untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita masih lalai dari hari-hari yang telah lalu dari bulan Ramadan ini. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus memperbaiki diri kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubat. Wala taqnatu min rahmatillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang kafir. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita kepada pelajaran kita pada sore hari ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita terkait pembatal puasa. muftirat asyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa di antara pembatal puasa yang pertama adalah al-akl awis syurub, makan dan minum dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Dan juga yang semakna, yang sehukum dengan al-akl was syurub adalah suntik yang mana fungsinya itu sebagai pengganti makanan, seperti infus atau yang lainnya, yang mana suntik itu berfungsi sebagai pengganti makanan dia. Maka ini juga membatalkan as-sawm. Kemudian qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-thani, perkara yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-jima', berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Qala yubtilu siyamu bil jima', puasa itu batal dengan al-jima'. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamuhu, maka barang siapa yang berhubungan dalam keadaan dia berpuasa di siang hari, di saat dia berpuasa, maka puasa dia batal. Puasa dia batal. Wa 'alaihi at-taubatu wal istighfar, dan wajib bagi dia untuk bertaubat dan istighfar. Kemudian kata muallif wa qada'u al-yawm alladhi jama'a fihi, dan wajib pula bagi dia untuk mengqada hari yang mana dia berhubungan dengan keluarganya. Wa 'alaihi ma'al qada'i kafarah, dan juga plus ditambah lagi setelah dia diwajibkan untuk mengqada, dia juga diwajibkan untuk membayar kafarah. Wa hiya 'itqu raqabah, yaitu kafarahnya adalah 'itqu raqabah, membebaskan satu orang budak. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'ain, jika dia tidak mampu, jika dia tidak bisa membebaskan seorang budak, seperti misalnya tidak ada di tempatnya budak, atau dia tidak memiliki harta untuk menebus satu orang budak wanita, maka dia berpindah kepada kafarah yang berikutnya, yaitu shoma syahraini mutatabi'ain. Dia kafarah yang kedua, pengganti dari itqu raqabah, yaitu adalah berpuasa 2 bulan terus menerus, tidak terputus. Qala fa illam yastati' at'ama 60 miskinan, dan jika dia masih belum mampu untuk berpuasa, juga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan terus menerus, maka dia berpindah kepada kafarah yang selanjutnya, yang berikutnya adalah at'ama 60 miskinan, wajib bagi dia untuk memberi makan 60 orang miskin. Hal itu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun, dari sebuah hadis yang menunjukkan bahwa al-jima' itu membatalkan puasa adalah hadis Abi Hurairah. Beliau bercerita, suatu ketika kami sedang berduduk atau duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah halattu, wahai Rasul, aku binasa, aku telah celaka. Faqala malak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget dan bertanya kepada orang tersebut, ada apa denganmu? Qala, orang tersebut menjawab, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun, aku telah jatuh kepada istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa, yakni dia telah melakukan hubungan dengan istrinya ketika dia berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapatkan satu orang budak wanita yang dapat engkau bebaskan? Qala la, orang tersebut, tidak wahai Rasul, aku tidak mampu untuk memerdekakan satu orang budak wanita. Qala hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain, kemudian Rasul SAW bertanya lagi kepada orang tersebut, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan terus menerus, tidak terputus-putus 2 bulan? Orang tersebut menjawab, qala la, tidak mampu juga wahai Rasul. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Orang tersebut kembali menjawab, qala la, aku juga tidak bisa wahai Rasul, aku tidak mampu, tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Famakatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Fabainama nahnu ala dzalik. Kemudian di saat dalam kondisi yang seperti itu, rahimakallah, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdiam diri, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wadah yang berisi kurma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Mana yang bertanya tadi? Faqala ana, maka orang tersebut mengatakan, aku wahai Rasul. Qala khudh hadha fatasaddaq bih. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah kurma ini, ambillah wadah yang berisi kurma ini, kemudian sedekahkanlah kurma tersebut. Keluarkanlah kurma itu sebagai sedekah untuk tebusan kafarah yang telah kamu perbuat, yaitu berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut mengatakan, a'ala afqaru minni ya Rasulullah, apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku wahai Rasul? Fawallahi ma baina labataiha ahla baitin afqara min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada di antara penduduk daerah ini yang lebih fakir daripada aku. Tidak ada yang lebih membutuhkan kurma ini daripada aku sendiri wahai Rasul. Maka fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa beliau sampai tampak gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imhu ahlak, ambillah kurma tersebut dan berilah sebagai makanan untuk keluargamu. Inilah sebuah hadis yang mengkisahkan tentang kejadian seseorang yang telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan baginya untuk membayar kafarah. Membayar kafarah, yaitu yang pertama adalah wajib bagi dia untuk membebaskan seorang budak jika dia belum mampu, maka berpindah berpuasa 2 bulan terus menerus, dan jika masih belum mampu juga, maka kata Rasul, dia harus mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin. Maka pembatal yang ketiga atau pembatal yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini yaitu al-jima'. Al-jima' merupakan pembatal puasa berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa al-jima' min mubtilatis siyam, berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu merupakan diantara pembatal puasa. Merupakan diantara pembatal puasa. Dan tidak ada perselisihan diantara para ulama. Kemudian kita bahas permasalahan al-jima' ini. Permasalahannya itu, apakah orang yang tidak tahu keharaman al-jima' fi nahai Ramadan, apakah juga harus membayar kafarah? Seseorang yang tidak tahu hukum bergaul dengan istri di siang hari bulan Ramadan, tidak tahu hukumnya, apakah dia juga harus membayar kafarah? Jawabannya adalah, jika dia tidak tahu hukum keharaman al-jima' fi nahai Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya adalah dia tidak mendapat kewajiban kafarah. Dia tidak terkenai hukum apa-apa, dikarenakan dia tidak mengetahui keharaman al-jima' tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami jika kami itu lupa atau salah. Maka ini orang yang tidak mengetahui tidak terkenai hukum kafarah. Namun bagi orang yang telah mengetahui keharaman al-jima' fi nahai Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Maka wajib bagi orang yang mengetahui hukumnya membayar kafarah. Hal itu berdasarkan hadis yang telah kita ceritakan, yang telah kita baca tadi, tentang seorang sahabat yang mana dia tahu hukum keharaman al-jima' di siang hari bulan Ramadan. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, aku celaka wahai Rasul. Menunjukkan orang ini tahu hukum berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Akan tapi orang yang tidak mengetahui hukumnya, maka di sini tidak mendapat kafarah. Inilah pendapat yang sahih. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian orang yang tidak tahu hukum keharaman al-jima' fi nahai Ramadan ini mungkin dibilang sangat sedikit sekali, atau bahkan bisa dikatakan langka. Sangat jarang orang yang tidak tahu hukum keharaman al-jima' fi nahai Ramadan. Dan bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Memungkinkan hal itu terjadi, seorang tidak tahu hukum al-jima' ketika berpuasa. Seperti misalnya orang baru masuk ke dalam agama Islam, atau orang yang tinggal di suatu tempat yang dia tidak mendengar syariat Islam, atau dia belum tahu hukumnya, dia tinggal di tempat yang jauh dari agama. Maka di sini mungkin saja bisa terjadi. Maka jika demikian keadaannya, dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak mendapat kewajiban membayar kafarah, tidak mendapat kewajiban membayar denda atau kafarah. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu terkait wanita yang berhubungan, apakah juga diwajibkan baginya untuk membayar kafarah? Apakah diwajibkan bagi wanita untuk membayar kafarah seperti halnya laki-laki, seperti halnya pria? Dalam sebuah hadis tadi menjelaskan Rasulullah SAW tidak memerintahkan istrinya untuk membayar kafarah. Apakah dari sini menunjukkan bahwa hukum ini tidak berlaku bagi wanita? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukum ini tidak berlaku kepada wanita, dan hukum ini hanya berlaku untuk laki-laki saja. Adapun wanita, maka tidak terkenai kafarah. Namun pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang kedua, yaitu bahwa hukum ini juga mencakup laki-laki dan perempuan. Inilah pendapat yang sahih, bahwa jika kedua-duanya berhubungan dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, dan kedua-duanya dalam keadaan berpuasa, maka di sini hukumnya kedua-duanya wajib membayar kafarah. Tidak hanya laki-lakinya saja, tidak hanya laki-lakinya saja. Hal itu berdasarkan bahwa asal yang namanya perintah dan larangan dari syariat ini, hukum asalnya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hukum asal itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang mengkhususkan antara laki-laki dan perempuan sampai datang suatu dalil yang menunjukkan bahwa ini memang khusus untuk laki-laki atau ini memang khusus untuk perempuan. Dan inilah pendapat yang sahih, dan juga inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Al-Ahwat. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan al-jima' adalah berhubungan di al-farj, berhubungan di al-farj. Maka jika dia melakukan hubungan tetapi bukan di al-farj, bukan di al-farj, maka di sini tidak terkenai kewajiban kafarah. Seperti dia hanya bercumbu atau tidak sampai memasukkan ke dalam al-farj, maka di sini tidak wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Ini tidak wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Seperti seorang melakukan hubungan di paha atau di tempat-tempat selain al-farj, maka di sini menurut pendapat yang sahih bahwa dia tidak mendapat kewajiban kafarah. Kemudian permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu terkait seseorang yang dia berhubungan berkali-kali pada bulan Ramadan. Misalnya hari ini dia berhubungan, kemudian besok dia berhubungan lagi, kemudian beberapa hari lagi dia berhubungan lagi dalam beberapa hari pada bulan Ramadan. Maka apa yang diwajibkan bagi dia? Apakah dia harus membayar kafarah selama dia atau apakah dia harus membayar kafarah di setiap harinya yang mana dia melakukan hubungan? Misalnya seorang di hari ini dia melakukan hubungan, kemudian besok lagi mengulangi lagi, besoknya lagi demikian. Maka berapa kali kafarah yang harus diwajibkan bagi dia? Berapa kali kafarah yang harus dia lakukan? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun wallahu a'lam, pendapat yang sahih bahwa dia hanya terkena kewajiban satu kali kafarah. Dia hanya terkena kewajiban satu kali kafarah. Kenapa? Padahal dia berhari-hari melakukan hal tersebut pada bulan Ramadan, tetapi dia cuma diwajibkan satu kali kafarah. Hal itu dikarenakan babul kafarah, bab permasalahan al-kafarah ini, permasalahan denda ini, itu tatadakhal ma'al ba'd, bisa digabungkan atau bisa dimasukkan satu dengan yang lainnya dalam permasalahan al-kafarah. Dalam permasalahan al-kafarah, hal itu misalnya seperti seseorang yang dia membunuh orang lain dan juga dia melakukan az-zina dalam keadaan dia muhsan, kemudian juga dia melakukan kejahatan, misalnya dia mencuri, sudah membunuh kemudian berzina dan mencuri, maka di sini double kafarah atau denda yang had yang harus ditegakkan untuk dia. Di sini terkenai hukum had yang double. Ada tiga hukum had yang harus dilakukan untuk dia. Pertama dikisos, kemudian dirajam, kemudian dipotong tangannya. Ada tiga had yang berlaku untuk dia. Nah, di sini kata para ulama, yang namanya kafarah atau denda itu bisa dimasukkan satu dengan yang lainnya. Jadi dia cukup dikenakan satu denda, yaitu hukum kisos. Hukum kisos sudah cukup dan tidak perlu dia untuk dirajam, dan juga tidak perlu lagi dia untuk dipotong tangannya, karena sudah mewakili satu hukum yaitu al-qisas. Satu hukum had yaitu al-qisas. Cukup dia untuk dikisas dan tidak perlu untuk dirajam dan dipotong tangannya. Juga seperti misalnya orang yang mencuri. Hari ini dia mencuri, kemudian beberapa hari lagi dia mencuri, besoknya lagi mencuri, terus mencuri berkali-kali dan tidak tertangkap. Kemudian ketangkap oleh suatu ketika tertangkap dia, padahal dia sudah mencuri berkali-kali. Maka di sini tidak perlu untuk dipotong berkali-kali tangannya, cukup satu kali dipotong tangan dia yang kanan, dan tidak perlu dipotong dua-duanya, karena yang namanya hukum had atau kafarah itu bisa digabungkan dan bisa masuk satu dengan yang lainnya. Maka demikian pula hukumnya seperti orang yang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, walaupun itu misalnya dilakukan beberapa hari pada bulan Ramadan, maka cukup bagi dia untuk membayar satu kafarah, satu kali kafarah. Kemudian permasalahan yang disebutkan oleh muallif di sini pula, yaitu kata muallif tadi bahwa orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, wajib bagi dia membayar kafarah dan mengqadha. Ini pendapat sebagian para ulama, pendapat sebagian ahlul ilm, bahwa wajib bagi dia untuk mengqadha dan membayar kafarah. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, yaitu bahwa tidak diwajibkan bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan untuk mengqadha. Tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha, cukup bagi dia untuk membayar kafarah. Cukup bagi dia untuk membayar kafarah dan tidak harus bagi dia untuk mengqadha. Hal itu berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tentang kisah seseorang yang menggauli istrinya tadi di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah SAW hanya menyebutkan atau hanya memerintahkan orang tersebut untuk membayar kafarah. Rasul tidak memerintahkan dia untuk mengqadha. Rasul tidak memerintahkan dia untuk mengqadha. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi dia selain membayar kafarah saja, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Rasul mengatakan, apakah kamu mendapati seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Tidak, wahai Rasul. Apakah kamu mendapati mampu untuk berpuasa 2 bulan terus menerus? Orang tersebut mengatakan, tidak juga, wahai Rasul. Apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Maka orang tersebut mengatakan, tidak, wahai Rasul. Rasul memerintahkan dia untuk membayar kafarah. Dan tidak, Rasulullah SAW tidak mengatakan, apakah kau mampu untuk mengqadha? Tidak demikian. Tetapi Rasul cukup hanya memerintahkan untuk membayar kafarah. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan untuk mengqadha puasanya. Kemudian jenis kafarah yang harus dibayar oleh orang yang telah melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah itqu raqabah. Kafarah yang pertama yaitu dia harus membebaskan satu orang budak wanita yang mukminah, satu orang budak wanita yang beriman. Jika dia tidak mampu, dan ketidakmampuan itu ada 2 macam. Dia tidak mendapati budak di negaranya. Ini juga termasuk orang yang tidak mampu. Atau dia tidak mendapati uang yang seharga dengan untuk membebaskan seorang budak tersebut. Maka ini juga disebut dengan tidak mampu. Maka jika dia tidak mampu, maka dia berpindah, yaitu siyamu syahrain mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan terus menerus. Dia harus berpuasa 2 bulan terus menerus. Tidak boleh terputus. Jika terputus tanpa udur, maka dia mengulang lagi dari nol, dari awal. Jika dia misalnya hari ini berpuasa, terus 1 minggu dia telah berpuasa, kemudian hari Jumat, kemudian minggu besoknya dia batal tanpa ada udur, batal tanpa ada udur, maka di sini dia mulai dari awal lagi, tidak bisa diteruskan, tidak bisa dipaus, berhenti kemudian berpuasa lagi. Tidak demikian. Wajib bagi dia berpuasa 2 bulan terus menerus tanpa terputus, maksudnya tanpa udur syar'i. Jika ada udur, misalnya dia berpuasa dalam keadaan dia masih membayar kafarahnya, kemudian dia jatuh sakit, maka ini merupakan udur. Dan jika dia sembuh, dia melanjutkan. Di sini ada udur syar'i, boleh bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Seperti juga misalnya dia berpuasa baru 2 pekan atau baru 2 minggu, kemudian masuk bulan Ramadan, maka di sini bulan Ramadannya tidak terhitung. Dia puasanya ditunda sampai Syawal, atau dia ini udzur yang syar'i juga. Dan juga seperti misalnya orang yang sedang melakukan kafarah, kemudian di tengah-tengah hari dia melakukan kafarah, dia mendapati hari Id. Hari Id seseorang tidak boleh untuk berpuasa. Misalnya dia Idul Adha, maka dia harus berbuka, tidak boleh berpuasa, dan ini merupakan udzur yang syar'i. Maka puasa itu harus dilaksanakan, puasa kafarah ini yang 2 bulan sifatnya harus dilaksanakan terus-menerus dan tidak boleh terputus tanpa udzur. Adapun jika ada udzur syar'i, maka di sini boleh seseorang untuk melanjutkannya jika dia sudah lepas dari udzur tersebut. Kemudian jika dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan terus menerus dikarenakan misalnya kondisi dia lemah, tidak mampu, jika dia berpuasa maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa mencari ma'isyah misalnya, maka dia mendapat udzur. Dia boleh berpindah ke kafarah yang berikutnya, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi makan 60 orang miskin. Dan tidak boleh seseorang memberi makan 1 orang 60 kali. Ini tidak memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 1 orang namanya. Atau 10 orang dia kasih makan selama dia masih kasih makan 10 orang itu 60 kali. Ini hanya memberi makan 10 orang. Ini hanya memberi makan 10 orang. Tidak memberi makan 60 orang miskin. Maka yang wajib bagi dia untuk memberi makan berbeda-beda. satu orang miskin ini, kemudian yang lainnya, dan seterusnya. 60 orang miskin tidak boleh diulangi kepada orang yang telah mendapatkan makanan tersebut. Kemudian permasalahan jika dia tidak mampu membebaskan seorang budak, kemudian juga tidak mampu berpuasa, kemudian pula tidak mampu untuk memberi makan satu orang miskin, 60 orang miskin, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah jatuh kafarah tersebut, hukumnya jatuh bagi dia tidak mendapatkan apa-apa? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa kafarah bagi dia, kafarah yang harus dia lakukan itu tidak jatuh, tidak gugur kafarahnya. Ini pendapat jumhur. Kafarahnya masih di atas tanggungan dia, masih di atas zimmah, masih di atas tanggungan dia, sampai dia mendapat kemampuan baru dia membayar kafarah. Sampai dia memiliki harta, baru dengannya dia membayar kafarah misalnya. Namun pendapat yang sahih berdasarkan hadis ini pula menunjukkan hadis ini bahwa orang yang tidak mampu sama sekali untuk membayar kafarah, maka gugur kewajiban kafarah itu bagi dia. Jika dia tidak mampu, betul-betul susah, tidak memiliki apa-apa dia, tidak sanggup lagi, maka di sini gugur hukum kafarah itu bagi dia. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa orang yang tidak mampu membayar kafarah, maka gugur hukum kafarah tersebut bagi dia. Hal itu berdasarkan hadis orang tadi tidak mampu untuk membayar kafarah sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan, at'imhu ahlak, berilah makanan itu, kurma itu untuk makanan keluargamu. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan orang itu untuk menunggu sampai mampu baru membayar kafarah. Demikianlah permasalahan tentang pembayaran kafarah bagi orang yang melakukan hubungan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Adapun jika dia lupa misalnya melakukan al-jima', lupa, maka di sini dia tidak mendapat kafarah dan puasa dia tetap sah jika dia lupa. Hal itu sama seperti orang yang makan dan minum. Jika dia lupa, maka dia tidak wajib membayar apa-apa dan puasa dia tetap sah. Dia melanjutkan puasanya sampai maghrib dan puasanya sah, tidak rusak. Demikianlah kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Safar odor.